Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu falamudillalah wa may yudlil falahadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fi din para talabah rahimani wa rahimakumullah, masih melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Al-Qawa'idu wal-Usulul Jami'ah karya Syekh Alamah Abdurrahman bin Nasir As'adi rahimahutaala, dan kita sudah memasuki kaidah yang ke-9, Al-Qa'idatu Tasi'atu, kaidah yang ke-9, yaitu Al-Urfu wal-Adatu yurji'u ilaihi fi kulli hukmin hakama bihi syari'u walam yahuddahu bihaddin. Uruf dan adat dikembalikan kepadanya pada segala perkara yang pensyariat menetapkan suatu perkara namun tidak memberikan batasan terhadap perkara tersebut. 6. Dan kaidah ini disebut juga kaidah al-adah muhakkama, adat menjadi suatu hukum. 6. Barakallahu fikum. Dan telah disebutkan tentang perkataan para ulama tentang kedudukan kaidah ini dan juga dalil-dalil dari Al-Quran ataupun dari hadis-hadis sahih Nabi Muhammad SAW pada kesempatan yang telah lalu. 6. Dan kita lanjutkan. Qala mu'alif rahmatahu wa yadkhulu fi hadzal asli masailu katsiratun jiddan minha, dan masuk pada kaidah ini perkara yang sangat banyak sekali, perkara yang sangat banyak. Minha diantaranya, annallaha amara bil ihsani ilal walidain, bahwasanya Allah SWT memerintahkan untuk berbuat ihsan kepada kedua orang tua, wal aqarib, dan kepada kerabat, wal yatama, kepada anak-anak yatim, wal masakin, dan juga kepada orang-orang miskin, wabnis sabil, ibnu sabil. Wa kadzalikal ihsanu ila jami'il khalqi fa kullu ma syamilahul ihsanu mimma yata'arrafahun nasu fa huwa dakhilun fi hadhil awamiri, fi hadhil awamiri syar'iyyah. Demikian juga berbuat ihsan kepada semua makhluk, maka setiap yang masuk dalam pengertian ihsan dari perkara yang dianggap urf oleh manusia, mimma yata'arafahun nas, dari perkara yang dianggap baik, dianggap urf oleh manusia, fahuwa dakhilun, maka perkara itu masuk fi hadhil awamir syar'iyyati, masuk dalam perintah syar'i ini. 6. Artinya ada perintah dari syariat untuk berbuat kepada para hamba, kepada sang anak, untuk berbuat baik kepada orang tua, atau perintah kepada sang hamba untuk berbuat baik kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin dan seterusnya. Namun pensyariat tidak merinci secara rincian yang merinci tentang bagaimana cara berbuat baik tersebut. Nah, meskipun dirinci dalam perkara-perkara garis besarnya ada. Nah, namun rincian-rincian secara detailnya, nah, yang dimaksud di sini secara detailnya kembali kepada uruf, kepada uruf kebiasaan manusia. Apabila manusia menganggap itu satu hal yang perbuatan itu perbuatan baik kepada orang tua, perbuatan ihsan kepada kerabat, orang tua, anak yatim dan seterusnya, maka hal itu berarti menunjukkan tentang pengertian dari pelaksanaan perbuat ihsan. Nah, qala inna li anna Allah atlaqa dzalik, dikarenakan Allah SWT menyebutkan secara mutlak, yaitu secara umum tanpa ada batasan rincian berbuat ihsan itu adalah dengan pertama begini, kedua begini, ketiga begini dan seterusnya. Namun disebutkan secara garis besar. 6. Wal ihsanu dzidul isaah. Nah, dan ihsan itu lawan dari berbuat jelek. 6. Bal wadidu li'adami isadil ihsani al-qawli wal fi'li wal mali. Bahkan lawan dari ihsan itu lawan dari li'adami isadil ihsan qawli wal fi'li wal mali, yaitu lawan dari tidak sampainya perbuatan baik dalam bentuk ucapan, perbuatan ataupun dalam bentuk harta. Nah, artinya berbuat ihsan baik dalam bentuk ucapan, perbuatan dan harta yang dianggap baik oleh manusia itu suatu perbuatan ihsan kepada orang tua, kepada kerabat, anak yatim dan seterusnya, maka itu suatu ihsan. Nah, lawannya berbuat ihsa'a, lawan dari ihsannya itu berbuat jelek. Apa itu? Tidak sampainya perbuatan, ucapan, perbuatan ataupun harta kepada mereka. Qala wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan juga Rasulullah SAW bersabda fil hadisi sahih, pada hadis sahih, kullu ma'rufin sadaqah, setiap perkara ma'ruf adalah sedekah. Qala wa hadha nassun sharihun anna kula ma fa'alahu al-'abdu ma'al khalqi min anwa'il ihsanil wal ma'rufi fahuwa sadaqah. Ini adalah nas yang jelas bahwasanya semua perkara yang dilakukan sang hamba kepada sesama hamba yang lainnya, min anwa'il ihsan, dari jenis-jenis perbuatan ihsan, wal ma'ruf, dan perbuatan yang baik, uruf, fahuwa sadaqah, maka itu adalah suatu sedekah. Nah, kullu ma'rufin, segala perkara uruf yang baik adalah sedekah. Nah, fahuwa sadaqah, maka dia itu adalah sedekah. Qala wa kadzalika ishtaratallahu wa rasuluhu fi uqudil mu'awadhat. Wa kadzalika ishtaratallahu wa rasuluhu fi uqudil mu'awadhat. Demikian juga Allah SWT mensyaratkan, Allah Ta'ala dan Rasulnya mensyaratkan pada akad-akad mu'awadhat, akad-akad ganti rugi, yaitu jual beli dan yang semisalnya. Wa uqud uqudil tabaru'at, dan juga dalam akad-akad berbuat baik menderma. Ar-ridha bainat tarafain, ar-ridha bainat tarafain, yaitu disyaratkan adanya keriduan di antara dua belah pihak. Nah, Allah dan Rasulnya mensyaratkan dalam perkara ganti rugi, dalam perkara tabaru'at, menderma dan seterusnya, adanya keriduan di antara dua belah pihak. Qala walam yashtaritu walam yashtarit lidzalikal aqdu lafdhan muayyanan muayyana, dan Allah SWT tidak mensyaratkan dalam akad tersebut, tidak mensyaratkan lafaz tertentu, tidak mensyaratkan lafaz khusus. Fa ayu lafdhin, maka lafaz manapun, wa ayu fi'lin, dan fi'il apapun, dalla alal aqdi wa taradi hasala bihil maqsud, yang menunjukkan maka ucapan manapun dan perbuatan apapun yang menunjukkan tentang terjadinya akad dan keridhaan, hasala bihil maqsud, maka tercapailah maksud, tercapai maksud, yaitu tercapai muawadhat atau tabaruat, tercapai perbuatan jual beli dan tabaruat dan yang semisalnya. Barakallahu fikum. Artinya tidak disyaratkan dalam perkara keridhaan itu lafaz tertentu yang menunjukkan seorang itu jelas ridho, namun kembalinya kepada uruf. Kalau uruf menunjukkan perbuatan itu menunjukkan dari bagian keridhaan, maka itu suatu keridhaan. Seperti seorang masuk ke toko, ya, mendapati barang sudah ada bandrolnya di situ. Ada yang harganya 5.000, 10.000 dan seterusnya. Dia ambil barang tersebut ke kasir, kasih uang ke kasir. Tanpa ada ucapan apapun, kasir langsung memberikan struk, uang diterima, memberikan struk notanya. Sah enggak jual belinya? Sah. Meskipun tidak ada ucapan bi tukah, aku menjual ini kepadamu, atau istari tuhada mingka, aku membeli ini darimu dengan ridho. Meskipun tidak ada ucapan saya membeli ini darimu dengan ridhoan, atau pembeli juga tidak mengatakan aku menjual kepadamu dengan ridhoan. Nah, namun perbuatan tersebut menunjukkan ridhoan, yaitu apa? Terjadinya transaksi jual beli tanpa ada pemaksaan, tanpa ada hal-hal yang bertentangan dengan uruf, maka itu sudah menjadi keridhaan. Nah, bahkan meskipun ditawar terus diberikan barang tersebut. Nah, karena juga memang adatnya dalam jual beli barang itu siap untuk ditawar. Sang penjual menjual barang tertentu dengan menaikkan harga dari harga belinya, harga modalnya. Modalnya mungkin dibeli dengan harga 50.000 misalkan. Dia jual 100.000 dengan pertimbangan kalau menawar nanti saya kasih turun jadi 70.000. Paling mentok. Nah, kemudian ditawar. Turunkan sampai segitu. Sah enggak? Sah. Karena memang dia sudah memberikan limit harga sampai batasan itu dia akan untung. Bahkan bisa jadi juga meskipun rugi, kalau dia ridho dengan ditawar, enggak masalah, itu masuk dalam keridhaan. Seperti ada orang yang jual barang yang sudah barangnya kalau enggak laku akan rusak. Modalnya 50.000, kalau enggak laku rusak barang ini. Ada yang nawar 40.000. Padahal modalnya 50. Kalau enggak diberikan dia akan kehilangan modalnya, yaitu hilang barang tadi, hangus, rusak. Enggak bisa dimanfaatkan. Hilang modal 50.000. Berbeda kalau barang itu diberikan meskipun dengan harga 40.000. Dia rugi 10.000. Dia mengambil akal dororain, doror yang paling ringan, yaitu apa? Lebih baik rugi 10.000 daripada barang gak laku yang ruginya bisa 50.000. Nah, karena barang ini mungkin dalam hitungan jam dan yang semisalnya rusak kalau gak segera terjual. Nah, syaitnya apa? Syaitnya keridhaan. Nah, tidak disyaratkan lafadz tertentu, lafadz mu'ayyan tertentu. Nah, barakallahu fikum. Qala watanqa'id walihada qala al ulama, karena itu para ulama berkata watan tanaqidul uqudu bikullin madala 'alaiha min qawlin aw fi'lin walakinnahum mustasnau minha ba'dhu masail. Berkata para ulama, akad tercapai, terlaksana dengan setiap perkara yang menunjukkan atas tercapainya akad tersebut berupa ucapan ataupun perbuatan. Nah, yaitu baik dalam bentuk ucapan ataupun perbuatan. Tadi seperti jual beli, tanpa bicara apapun dia mengeluarkan uang, ambil barang, kasih uangnya, terus pergi. Nah, tanpa ada ucapan, hanya perbuatan. Walakinahu mustasnau, namun para ulama mengecualikan ada perbuatan akad yang dikecualikan, yang memang di situ harus dengan ucapan, tidak bisa sekedar perbuatan. Walakinnahum mustasnau minha, namun mereka mengecualikan beberapa perkara di antaranya, ba'dha masaila syaratu li'aqdihal qaul li khatariha, mengecualikan sebagian masail, sebagian perkara-perkara. Nah, mereka mensyaratkan dalam akadnya harus ada ucapan li khatariha, karena bahayanya akad tersebut, artinya bahaya kalau tidak disertai dengan ucapan. Nah, mithlun nikah, seperti nikah. Nah, apa ucapannya? Berupa ijab kabul, yang dimaksud ijab kabul itu termasuk dari rukun nikah. Nah, disyaratkan adanya ucapan. Qalu labudda fihi min ijabin wa qabulin bil qaul, mesti ada ijab kabul dengan qaul, dengan ucapan. Nah, yaitu sang wali mengatakan zawas tuka, atau ankah tuka, atau malak tuka, bibinti, atau bibnati, dan seterusnya. Nah, lalu disambut dengan ucapan qabiltu. Nah, artinya ada ucapan ijab qabul di situ. Dan pengecualian ini bukan keluar dari dalil, ya, bukan keluar dari dalil atau dari hukum asal yang terhadap dalam Al-Quran ataupun Sunnah. Namun ini berdasarkan dalil, pengecualiannya berdasarkan dalil. Di sana banyak dalil yang menyebutkan bahwasanya apa, terjadinya pernikahan itu dengan akad berupa ucapan. Rasulullah SAW menikahkan sebagian sahabatnya mengatakan malak tuka bima ma'aka minal Quran, dan seterusnya, yang menunjukkan itu memang lafad-lafad yang dipakai dari dahulu. Nah, qalu labudda fihi min ijabin wa qabulin bil qaul, mesti adanya ijab qabul dengan ucapan. Wa kadzalika talak, demikian juga talak, cerai. La yaqau illa bil lafzi awil kitabah, tidak sah cerai itu melainkan dengan mengucap lafaz ataupun dengan menulis. 6. Qala wa min furu'i hadzal asl, dan termasuk dari cabang kaidah ini, anal uqudal lati syaratal lahal qabdha, anal uqudal lati syaratal lahal qabdu fal qabdu ma adahu nasu qabdan, yaitu akad-akad yang disyaratkan adanya qabd. Nah, adanya qabd yaitu adanya istilam, adanya serah terima. Fal qabdu ma adahu nasu qabdan, al-qabd itu perkara yang dianggap oleh manusia sebagai perkara qabdan, sebagai perkara serah terima. Yakhtalifu dhalika bikhtilafil ahwal, mengalami perbedaan sesuai dengan perbedaan keadaan. Nah, perbedaan keadaan dari tempat ke tempat, dari waktu ke waktu, ya. Nah, contohnya misalkan dalam perkara jual beli baju, bagaimana qabdnya? Kalau seorang itu datang ke penjual baju tertentu, entah toko, entah yang semisalnya, dia membeli baju, gamis atau jubah misalkan, sepakat dengan harga 100 ribu misalnya. Nah, kemudian dibayar uang, diambil baju, iftaraqa. Nah, berpisah, maka itu qabdnya, diberikannya uang dan diambilnya baju. Nam albayani bil khiyar malam yatafarqa, jual beli itu masih diberikan pilihan selagi belum berpisah. Ketika berpisah sudah jatuh qabd. Nam barakallahu fikum. Bagaimana kalau yang dijual tanah misal, bagaimana qabdnya? Nah, di sini qabd itu berbeda dari keadaan ke keadaan. Nam, kalau baju tadi dengan menyerahkan uang ambil baju qabd, gitu ya. Kalau tanah, maka dilihat dari tempat ke tempat memiliki qabd yang berbeda-beda. Di satu tempat mungkin cukup dengan mendapatkan sertifikatnya, surat-suratnya. Kalau sang pemilik memberikan sertifikat, surat-suratnya ditandatangani, nota jual belinya dan yang semisalnya, enam sudah jatuh kobat ya selesai. Tapi tempat yang lain mungkin enggak sebatas itu. Harus dengan mendatangkan aparat desa, mengukur, memberi batas, meskipun sudah ada batasnya, tapi diukur ulang, dikasih batas ulang, dikasih patok-patok dan yang semisalnya. Di tempat lain mungkin tidak sebatas itu, tapi juga sampai kalau dia itu bangun sudah sah tanah itu milik dia. Selagi belum bangun, meskipun sudah ada merasa juga serah terima uang, maka masih mungkin bisa dituntut oleh keluarga atau pemilik tanah sebelumnya. Nah, artinya terjadi perbedaan dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat. Nah, sesuai dengan keadaan tempat tersebut, uruf, sesuai dengan urufnya. Nah, barakallahu fikum. Mobil, bagaimana jual beli mobil? Nah, mungkin kobatnya cukup dengan mendapatkan kuncinya, dengan surat-suratnya, disertai dengan tanda tangan serah terima barang dan seterusnya. Nah, kalau wakatali kal hirs, demikian juga hirs, tempat penyimpanan. Haitsu aujabu hifdzul amwal al mu'taman alaiha alaihal insan. Hirs, tempat penyimpanan, dari sisi mereka mewajibkan untuk menyimpan harta. 6. Al-mu'taman, harta yang diamanahkan. Alaihal insan, diamanahkan kepada orang tertentu. Fi hirsi mithliha, penyimpanan yang serupa dengan penyimpanan-penyimpanan lainnya. 6. Wahaitsu ishtaratu fi sariqa an yakuna dhalika min hirs, dan juga mensyaratkan dalam pencurian, dikatakan seorang itu mencuri kalau dia mengambil barang dari hirs, dari tempat penyimpanan. Nah, yang dibahas di sini sekarang apa batasan penyimpanan itu? Karena dari tempat ke tempat nanti akan memiliki hirs yang berbeda. Orang badui atau orang pedalaman, orang desa yang punya gembalaan kambing dan yang semisalnya, kambingnya taruh di rumahnya, di halaman rumahnya, baik diikat ataupun enggak, masih di sekitar halamannya, itu sudah jadi penyimpanan dia ketika taruh di situ, di halamannya. Nah, maka hirisnya sudah menjadi satu hiris seperti itu. Ketika ada hilang, ada yang ngambil bisa dituntut. Karena urufnya sudah menunjukkan kalau kambing itu taruh di depan rumahnya, diikat ataupun yang semisalnya, itu sudah menjadi hiris tempat penyimpanannya. Di tempat yang lain mungkin dengan diberikan, bikinkan kandang. Harus dalam kandang. Kalau enggak dalam kandang terus lepas ada yang ambil, maka dia yang teledor. Orang yang ambil ini tidak terkena hukum sebagai pencuri, betul-betul pencuri. Kenapa? Karena keteledoran tadi. Nah, dianggap, bisa jadi dia itu seperti dianggap orang yang menemukan barang. Nah, meskipun nanti ada pembahasan tentang lokotop, perkara menemukan. Nah, di tempat yang lain, tempat yang di situ banyak orang-orang yang tidak dikenal, para pendatang, tempat lalu lantas orang dan seterusnya, mungkin tidak cukup juga dengan tadi diikat di samping rumahnya dan yang semisalnya, mungkin bisa harus lebih dari itu. 6. Barakallahu fikum. Atau barangnya lain, misalkan emas atau uang. Bagaimana hirisnya, penyimpanannya? Sehingga dia itu dikatakan kalau dia itu mendapat titipan barang tertentu yang berharga, titip, apa yang dilakukan? Lakukan sesuai dengan uruf, simpan di tempat yang aman, yang sesuai dengan uruf, hiris. Kalau enggak melakukannya sesuai dengan uruf, maka dia kena denda ketika barang tersebut hilang, harus mengganti. Namun ketika menyimpan sesuai dengan tempatnya, para ulama mengatakan tidak ada doman, tidak ada ganti rugi bagi amin, bagi orang yang dipercaya. Nah, karena sudah menjalankan kewajibannya, laisa 'alal mu'minin min sabil. Nah, ketika mendapatkan titipan tadi berupa emas atau uang atau yang semisalnya, lalu ditaruh di halaman rumah misalkan, atau di samping rumahnya, di kandang, disimpan di kandang kambing misal, lalu hilang, maka orang ini terkena ganti rugi. Berbeda kalau sudah disimpan dalam rumah, dikatakan lemari khusus untuk penyimpanan dan yang semisalnya, terus juga ternyata dirampok masih hilang juga. Nah, maka dia sudah berbuat benar dalam perkara hiris, perkara tadi kecurian dan seterusnya tidak ada tanggungan. Nah, dan itu insya Allah akan ada dalam kaidah yang akan datang tentang pembahasan ini. Nah, syahidnya untuk mengatakan hirs, yaitu menyimpan di sesuai dengan tempat penyimpanan dan yang semisalnya, kembali kepada adat. Qala wal hirsu yadfa'ul urf, hirs penyimpanan mengikuti urf. Fal amwalu nafisatu lahal ahras, harta-harta yang berharga memiliki tempat penyimpanan. Wa ghairuha laha ahras, dan harta yang lain juga memiliki tempat penyimpanan yang lainnya. Kullu shay'in bihasabi, setiap barang benda sesuai dengan keadaannya. Qala wa min dhalika annal amina idza farata ta'adda fa huwa dhamin. Nah, dan termasuk dari kaidah ini yaitu bahwasanya amin, orang yang dipercaya, orang yang mendapatkan amanah, idza farata, jika ia melakukan perkara tafrid, farata yaitu melampaui batas, berbuat melampaui batas. Taksir ya, tak ada yang melampaui batas. Farata, jika dia berbuat tafrid yaitu taksir, tidak menjalankan sesuai dengan kewajiban yang harusnya dikerjakan. Wa min dzalika annal amina idza farata. 6. Dan termasuk dari kaidah ini bahwasanya orang yang dipercaya kalau dia berbuat taksir, berbuat meremehkan, menyanyiakan, atau ta'adda, atau dia melampaui batas, fahuwa domin, maka dia menjadi domin, ganti rugi, menjadi orang yang mengganti rugi. Seperti yang dicontohkan tadi, dititipin emas atau uang, dia farrot, meremehkan, nyimpennya di kandang kambing di luar rumah atau di teras rumahnya. Kemudian barang tersebut hilang, maka dia harus mengganti. Atau tak ada, atau berbuat melampaui batas, seperti dititipin misalkan motor. Kata pemilik motor, boleh engkau pakai selagi masih dalam batasan dekat. Lalu ia memakainya sampai keluar kota, rusak motornya atau kecelakaan, maka dia harus mengganti. Kenapa? Karena melampaui batas dari apa yang dipesankan. Nah, fahuwa dhamin, maka dia menjamin, mengganti. Fakulu ma'addahun nasu tafriton au ta'addiyan uliqa bihil hukmu, maka setiap yang dianggap manusia sebagai suatu perbuatan tafrit, teledor, meremehkan, au ta'addiyan, atau melampaui batas, uliqa bihil hukmu, maka hukum berkaitan dengannya. Kalau min dalika anna man wajada luqatatan lazimahu an yu'arifaha haulan kamilan. Dan termasuk juga dari kaidah ini yaitu orang yang mendapatkan luqatah, barang temuan. Maka mesti ia memberitahukannya haulan kamilan selama setahun. Bihasabil urf, sesuai dengan urf. Fuma idallam yajid sahibuha malakaha. Kemudian jika tidak mendapati pemiliknya, meskipun sudah diumumkan ditunggu sampai setahun, tidak ada yang mengakuinya, atau ada yang mengakuinya tapi tidak sesuai dengan kriteria barang tersebut, maka ia malakaha, dia memilikinya, boleh menggunakannya. Namun juga ketika pemiliknya datang lagi, pemilik aslinya datang pada tahun-tahun berikutnya, dia harus menggantinya. Nah, ini akan kita baca pada kesempatan mendatang tentang urf dalam luqatah, dalam memberitakan barang temuan insyaallah taala. Nah, barakallahu fikum. Naktafi bihadzal qadr. Subhanakallahumma wa bihamdika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.